Jumpa lagi dalam program dari Ayah untuk Ayah, masih bersama dengan saya, Pendeta Iwan. Saya sangat senang sekali bisa menjumpai sahabat pada kesempatan kali ini, karena saya rindu sekali untuk bisa membagikan sesuatu yang bisa menolong kita, untuk kita bisa menjadi ayah yang lebih baik. Makanlah bersama-sama dengan keluarga. Makan bersama-sama, entah itu sarapan, atau makan siang, atau makan malam, bisa menjadi bagian penting dari kehidupan keluarga yang sehat. Selain memberikan struktur pada hari yang sibuk, ini juga bisa memberikan anak-anak peluang untuk membicarakan apa yang sedang mereka kerjakan dan apa yang ingin mereka kerjakan. Saya senang dengan keluarga teman saya, dia orang asing. Saya melihat kalau waktu makan malam itu semuanya anggota keluarga duduk bersama. Apa yang terjadi di meja itu adalah kita banyak bicara. Anak-anak mulai menceritakan mengenai sekolahnya. Anak-anak mulai menceritakan mengenai semua hal yang ada di dalam dirinya pada saat di meja makan. Memang hal ini bisa menolong kita bersama. Ambil waktu. Saya tidak tahu apakah pada waktu sarapan sahabat punya waktu, apakah waktu makan siang kita bisa pulang ke rumah, ataukah pada waktu makan malam kita bisa bersama-sama dengan anak kita. Ambil cara untuk kita bisa makan bersama-sama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Kalau tidak bisa sarapan, tidak bisa makan siang, mungkin makan malam. Ambil waktu. Sebaiknya tetap ada waktu untuk kita bisa makan bersama-sama. Karena waktu kita bisa makan bersama-sama, itulah waktu yang terbaik kita untuk kita bisa membangun komunikasi dengan baik, dengan keluarga. Kita bisa santai, kita bisa mendengar, kita bisa bicara, kita bisa cerita, kita bisa bercanda bersama-sama pada waktu kita makan bersama dengan anak-anak.